Sekarang artisnya ada Anjar Agustin Monata. Pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambala do. Mulut bergetar, lidah berbunyi. Cintamu seperti samadu. Akan saya cuma mulut saja. Cintamu seperti samadu. Enaknya cuma dirasa saja.